بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Bacaan kita yang terakhir kemarin dari kitab Thalathatul Usul ma'a syarhihi beserta dengan syarahnya inda qawlil muallif rahimahullah wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwahu, dan dialah Allah pencipta segala sesuatu dan penguasa seluruh sesuatu dan yang mengatur segala sesuatu, huwa ma'budi, itulah sembahanku. Laisa li ma'budun siwa, saya tidak memiliki sesembahan yang lain kecuali dia. Dan asy-Syarih hafizahullahu taala menyebutkan bahwasanya kalimat ini didatangkan oleh beliau untuk menunjukkan bahwasanya penetapan tauhid rububiyah, bahwasanya pencipta dan pengatur alam ini dan penguasanya hanyalah Allah, ini belum cukup. Nah, oleh karena itu belum mendatangkan kalimat yang setelahnya, wa huwa ma'budi, dan dialah Allah pencipta segala sesuatunya, ini adalah sembahanku. Nah, wa laysa li ma'budun siwahu, saya tidak memiliki sembahan yang lain selain daripada dia. Nah, buat seseorang yang baru menetapkan tauhidur rububiyah belum cukup sampai dia menetapkan bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Itulah tauhid al-uluhiyah, biasa disebut juga dengan tauhidul ibadah. Nah, kemudian beliau menyebutkan faedah nahwiyah yang berkaitan tentang ilmu nahwu. Nah, yaitu pada kalimat lillahi alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, lillahi adalah jarun wa majarur. Li, huruf jar ini, huruf jar tugasnya menjar, mengkasrah, karena itu tanda asli yang ada pada jar majarur. Dan setiap jar majarur dia terkait dengan suatu kalimat. Ya, dia mengatakan jar wa majarur muta'alliqun bimahdhufin, dia terkait berhubungan dengan satu kalimat yang jatuh. Khabarul mubtada, itulah khabarnya mubtada. Itu karena alhamdu mubtada. Mubtada ini butuh khabar. Mana khabarnya? Kata beliau, dijatuhkan takdirnya alhamdulillahi ay alhamdu kainun. Alhamdu kainun au mustaqirrun lillahi azza wa jal. Kain ini maksudnya berada, tetap, mustaqir, ya. Naam. Sama kalau kita katakan aina zaidun fid-dari. Ai zaidun fid-dari. Zaidun fid-dar, ai mustaqirrun. Naam. Ataupun kainun. Ini dari sisi pendekatan ilmu nahwu. Kemudian Rabbi, kata beliau, adalah na'at. Na'atnya sifatnya lillahi, Allah. Rabbi na'atun lismil jalalah. Dan na'at ini selalu mengikuti yang man'utnya, yang disifatinya. Ketika dijar, maka na'atnya sifatnya juga dijar. Rabbi mudhaf al-alamina mudhaf ilaihi. Tanda jarnya adalah ya, karena dia mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Bukan mudzakkar salim, bukan jamak mudzakkar salim. Tetapi apa? Namanya mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Kemudian boleh juga menyebutkan faedah bahwasanya kalimat alhamdu ini adalah ayat yang paling pertama dalam Al-Quran fil mushaf. Hadhil ayatu hiya awwalul Qur'ani fil mushaf. Ayat pertama dalam Al-Quran. Adapun bismillahirrahmanirrahim yang ada di depannya sudah sering kita sebutkan. Wah, ini adalah ayat mustaqillah, dia adalah ayat tersendiri yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Yang sengaja ditempatkan di setiap awal surah. Setiap awal surah untuk mengetahui awal ataupun akhir satu surah. Naam. Dia ayat tersendiri yang Allah turunkan secara tersendiri berdasarkan asarnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma kana Rasulullah sallam la ya'rifu fasl as-sur hatta nazalat alayhi bismillahirrahmanirrahim. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui nam fasl as-sur, pemisah, pembeda ya antara satu surah ke surah yang lainnya, sampai turun kepada beliau bismillahirrahmanirrahim. Sehingga setiap awal surah ada bismillahirrahmanirrahim. Berarti yang sebelumnya itu akhir surah, akhir ayat dalam surah. Setelahnya bismillah berarti apa? Awal surah. Nah. Kemudian dengan kalimat alhamdulillah ini pula Allah Subhanahu wa taala memulai penciptaan. Beliau berdalil dengan surah Al-An'am ayat 1. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi. Kemudian juga wa khatama bihal khalqa. Dengan kalimat alhamdulillah ini pula Allah Subhanahu wa taala mengakhiri penciptaan makhluk. Beliau berdalil dengan firman Allah dari surah Az-Zumar ayat 75, wa qudhiya bainahum bil haqqi, dan telah ditetapkan di antara mereka, ayat telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bil haqqi, dengan cara yang hak, yang benar. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, dan dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan dengan kalimat alhamdulillah ini pula yang pertama kali diucapkan oleh para penduduk surga. Ya. Ketika mereka masuk ke dalam surga pertama kali, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir ucapan mereka para penduduk surga ketika pertama kali masuk menginjakkan kaki mereka ke dalam surga, alhamdu, itu alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, yang pertama kali mereka ucapkan. Kemudian berikutnya qala Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, wa kullu ma siwallahi 'alamun, dan segala sesuatunya selain dari Allah itu alam namanya. Wa kullu ma siwallahi 'alamun, alam makhluk, bukan alim, alim yang mengilmui, alam alam yang sudah kita jadi bahasa Indonesia juga, alam semesta ini yang makhluk. Nah, wa kullu ma siwallah, dan segala sesuatunya selain dari Allah alam, itu alam. Wa ala wahidun min dzalikal alam, dan saya kita ini salah satu dari alam ini, salah satu dari makhluk. Qala syarih hafizahullahu ta'ala, thumma bayyana syaikhu rahimahullah wajhal istidlal bihadihil ayah. Kemudian beliau akan menjelaskan rahmatul alaihi sisi pendalilan ayat tadi, itu ayat dari suratul Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Faqauluhu wa kullu ma siwallahi alam, maka ucapan beliau tadi dalam matan, dan segala sesuatu selain dari Allah itu alam. Wa ana wahidun min dhalika min hadzal alam, dan saya salah satu dari alam ini, dari makhluk ini, ciptaan Allah. Saya, kita semuanya adalah salah satu di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fayakunullahu rabbi, berarti kata beliau, Allah lah Rabbku, Allah Tuhan saya, yang menciptakan, yang menguasai dan mengatur saya, dan dia pula lah yang berhak untuk saya ibadahi. Artinya segala sesuatunya selain dari Allah itu makhluk semua. Berarti kalau itu makhluk, Allah, mereka tidak berhak untuk diibadahi, karena dia bukan pencipta, bukan penguasa alam ini, bukan yang mengatur. Mereka adalah diciptakan seluruhnya, mereka juga diatur, mereka dikuasai juga. Berarti mereka, dia bukan Tuhan, bukan ilah, ya, bukan ma'bud. Karena beliau katakan buat segala sesuatu selain dari Allah itu alam, itu makhluk. Sebutkan apa yang kalian sembah, ya, itu alam semua, karena dia bukan Allah. Nah, fayakunullahu rabbi, maka Allah lah yang Rabb saya, ialah yang berhak saya ibadahi. Dia Tuhan saya, karena dia yang mencipta, mengatur, menguasai saya, sehingga dia pula lah yang berhak untuk saya sembah. Ya, li'anna Allah Rabbul Alamin, karena Allah adalah Rabbul Alamin, Rabbnya alam semesta, Tuhannya seluruh makhluk, penciptanya, pengaturnya, dan penguasanya. Wa ana wahidun min dzalikal alamin, dan saya salah satu dari alamin tersebut, dari makhluk tersebut. Fala ahada yastati'u an yaqul ana li rabbun ghairu rabbil alamin, sehingga tidak ada satu pun yang bisa mengatakan bahwa saya memiliki rabb, ya, selain dari rabbul alamin. Lianna al-kafira lal-kafira walal-muslim, tidak yang kafir, tidak pula yang muslim. Hadza la yumkinu abadan wala yaqulu aqil, ini tidak mungkin dia ucapkan selamanya. Wala yaqulu aqil, dan tidak akan pernah juga diucapkan oleh orang yang punya akal. Kalau ahli mengaku Tuhan, ahli mengaku Allah, ya, nah, berarti ketahuilah orang itu tidak berakal, ya, orang sinting, orang gila, dia tidak berakal. Siapa saja. Nah, baik. Jadi kata beliau, tidak yang kafir, tidak yang muslim. Wala hadza la yumkinu abadan wala yaqulu aqil. Bahkan orang yang berakal, kata beliau, tidak akan mungkin dia mengatakan bahwa dia apa? Dia Allah. Nah, baik. Hadza dalilun ala rububiyyatillahi azza wajalla. Ini adalah bukti pendalilan terhadap rububiyyah Allah azza wajalla. Wa ma dama annahu rabbul alamin. Naam, kalau demikian, selama dia Allah rabbul alamin, pencipta, pengatur, dan penguasa alam ini, fahuwal mustahiqqu lil ibadah, berarti dia yang berhak untuk diibadahi. Dia yang berhak untuk kita sembah. Apa yang kalian sembah? Apa dia mampu menciptakan sesuatu? Tidak usah katakan seluruh alam, sesuatu saja, sedikit saja, ya, saya akan datang, beliau akan berdalil dengan ayat, ya, innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba, sesungguhnya apa yang kalian sembah itu, mereka tidak bisa membuat, menciptakan dzubab. Dzubab lah, walaupun mereka kumpul semua, kalau mereka mampu buat pesawat canggih, ya, nah, mereka mampu membuat sesuatu, pokoknya benda-benda, maka tidak ada satupun di dunia ini, profesor siapapun, yang bisa buat apa? Lalat yang punya roh, maksudnya bernyawa. Walaupun mereka kumpul semua, di mana mau menciptakan lalat? Menciptakan yang lebih daripada itu. Kalau lalat saja mereka tidak mampu buat. Lalat yang kecil, yang kita anggap hina, ya, nah, yang kita anggap pengganggu. Allah mengatakan, Innal ladina tad'una min duni la yakhluqu dzubaba. Sesungguhnya apa yang kalian sembah-sembah itu selain dari Allah, mereka tidak mampu menciptakan apa, membuat lalat. Naam. Hadza dalilun ala rububiyyati Allah azza wa jalla wa ma dama annahu rabbul alamin. Maka selama Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang Rabbul Alamin, pencipta, pengatur seluruh alam, seluruh makhluk, fahuwal mustahiqqu lil ibadah, berarti dialah yang berhak untuk kita sembah. Wa hadha yubtilu ibadata ghairihi subhanahu wa ta'ala, dan ini akan membatalkan seluruh peribadatan yang dilakukan selain kepada Allah. Walidzalika qala ba'daha, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berkata setelah sebelumnya mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu lah kami beribadah, hanya kepada-Mu lah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan juga hanya kepada-Mu lah kami meminta pertolongan. Wa hadza yufidu al-hasra, dan pada kalimat iyyaka na'budu ini melahirkan makna pembatasan, artinya tidak ada lagi yang berhak untuk kita sembah, yang berhak untuk kita meminta bantuan pertolongan pada suatu perkara yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali hanya Allah. Ya, pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu melahirkan makna al-hasr. Al-hasr itu apa? Pembatasan. Hanya tidak ada lagi selainnya. Naam, li'anna taqdim al-ma'muli, karena mendahulukan al-ma'mul yaitu iyyaka, ya, wa ta'khir al-'amil, dan mengakhirkan amilnya, amil yang bekerja yang mendatangkan maf'ul, ya. Naam, yaitu na'budu, itu amil, itu fa'il. Ya, atau apa, fi'il. Itu na'budu. Ya dulu alal hasri, ini menunjukkan apa? Hasr, pembatasan. Naam. Karena asalnya kalimat ini apa? Na'buduka. Karena mestinya apa? Fi'il baru fa'il. Na'buduka, kami menyembahmu. Tapi kalau makna kalimat seperti itu, kami menyembahmu, bisa juga dipahami, dan kami juga menyembah yang lain. Iya. Karena tidak melahirkan makna pembatasan. Itulah kalimat bahasa Arab. Ya, saya menyembahmu. Iya, tapi menyembah juga yang lain. Ya. Itu pada kalimat na'buduka. Tapi ketika ini kaf jadi dahulukan, maf'ulnya disebut lebih dahulu baru didatangkan fi'il dengan fa'ilnya setelahnya, maka itu tidak ada ihtimal kemungkinan bahwa ada yang disembah selain dari dia. Maka dikatakan iyyaka na'budu. Itu bahasa Arab seperti itu. Iyyaka na'budu. Oleh karena itu, orang yang menterjemahkan kalimat ini dalam bahasa Indonesia, dia mengatakan hanya. Kalimat hanya ini pembatasan, ya. Stop, tidak ada yang lain. Hanya, artinya tidak ada yang lain. Na'am. Iyyaka na'budu. Hanya engkau lah, kamu lah, ya Allah, yang kami sembah. Ya. Tapi kalau na'buduka, itu tadi. Naam. Na'buduka. Itu masih ada kemungkinan bahwa dia juga menyembah yang lain. Fa iyyaka na'budu. yakhtalifu an na'buduka, pada kalimat iyyaka na'budu ini itu berbeda maknanya yang terkandung di dalamnya ketika dikatakan na'buduka. Lianna na'budu hadza itsbatun faqat, karena kalau dikatakan na'buduka ini hanya penetapan, penetapan dia belum menafikan yang lain, belum mengingkar yang lain. Na'buduka ya, lianna na'budu hadza itsbatun, ini hanya menetapkan bahwasanya dia menyembah Allah, tapi tidak menafikan bahwa dia menyembah yang lain. Tapi ketika didahulukan kafnya, maf'ulnya ini iyyaka, ini apa? Dhamir nasb munfasil di depan dia ya. Kalau na'buduka dhamir nasb muttasil, na'buduka dhamir nasb muttasil munfasil, nasb munfasil. Nah, maka itu kata beliau lihat fa iyyaka na'budu ikhtalifu an na'buduka, pada kalimat iyyaka na'budu ini berbeda maknanya kandungannya ketika dikatakan na'buduka. Lianna na'budu hadza itsbatun faqat, ini hanya menetapkan saja, dia belum menafikan yang lainnya. Lakin iyyaka na'budu, tetapi pada kalimat iyyaka na'budu yatadhammanu an-nafy wal itsbat, itu mengandung penafian, pengingkaran kepada yang lain, wal isbat kemudian menetapkan bahwa yang satu saja dia sembah. Nah, ay na'budu ay la na'buda ghayraka, ay kami tidak menyembah, la na'budu ghayraka, kami tidak menyembah selain dari engkau. Nah, wal ibadatu la tashihu illa ma'an nafyi wal isbat, dan ibadah itu tidak sah kecuali disertai dengan penafian dan penetapan. Kalimat la ilaha illallah, penetapan dan penafian, ataupun penafian dan penetapan. Nah, wa huwa makna la ilaha illallah. Nah, ini la ilaha penafian, pengingkaran kepada seluruh sembahan-sembahan batin. Kemudian kalimat illallah menetapkan yang hak. Zalika bi anna Allah huwa al-haqqu wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Naam, lianna fiha nafyan wa ithbatan. Ya, nafi al-uluhiyyati amma siwa Allah, menafikan adanya hak uluhiyah, adanya hak ibadah ya selain kepada Allah. Wa ithbatuha lillahi azza wa jal, kemudian penetapan bahwasanya ibadah itu hanya haknya Allah semata. Apa sama? Apa bedanya? Sebelumnya apa artinya iyyaka na'budu? Apa artinya iyyaka na'budu kalau kita bahasa Indonesia kan? Jangan terbiasa baca di terjemahan. Iyyaka na'budu. Ya? Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami beribadah. Thayyib, jayyid, ahsanta. Nah, sekarang apa bedanya? Aba Aisyah, apa bedanya kalau kita katakan iyyaka na'budu dengan kalimat na'buduka? Ada bedanya tidak? Kalau dikatakan iyyaka na'budu dengan dikatakan na'buduka, apa artinya kalau na'buduka? Kami menyembahmu. Masih ada sembahan yang lain dia sembah. Sebagian orang-orang Nasara, mereka juga menetapkan Allah sembahannya ya. Tapi mereka juga mana? Menyembah yang lain. Nabiullah Isa dan ibunya, orang Yahudi juga. Mereka juga mengaku menyembah Allah, tapi mereka juga menyembah Uzair. Toi, asanta. Jadi na'buduka, kami menyembahmu. Ini belum menafikan, artinya dia belum ingkari ataupun belum apa ya? Nah, belum dia menafikan, belum dia mengingkari sembahan-sembahan yang lain selain dari Allah. Ini ketika dia mengatakan na'buduka, kami menyembahmu, tapi kami juga menyembah yang lain. Nah, sementara tauhid tidak boleh seperti itu. Tauhid itu harus sama menafikan dan menetapkan. Tapi ketika dikatakan iyyaka na'budu, itu makna hanya kamu lah, hanya engkau lah yang kami sembah. Tidak ada lagi mana ihtimal, tidak ada kemungkinan lain. Kenapa? Karena na'am taqdim ma'haqqu ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan, orang-orang usuliyun bilang, wa mendahulukan sesuatu yang sebenarnya haknya itu diakhirkan, itu melahirkan makna pembatasan. Pembatasan. Karena susunan kalimat itu fi'il, fa'il, maf'ul. Sementara ini justru apa? Maf'ulnya didahulukan iyyaka, karena ini maf'ulun bi. Ya, dari apa? Na'budu. Nah. Tayyib santa. Insyaallah barakallahu fiik. Jadi kalau dia mengatakan iyyaka na'budu, kemudian pada sebagian waktu dia juga datang ke kuburan doa sembelihannya, berarti dia dusta dalam pengakuannya. Iya. Dia dusta dalam pengakuannya. Bagaimana dia mengatakan iyyaka na'budu, kemudian di satu lain ketika dalam keadaan tertentu dia memanggil-manggil nama selain dari nama Allah. Ya. Berarti dia mempersembahkan suatu ibadahnya selain kepada Allah. Karena doa adalah ibadah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwa al-ibadah." Doa itu adalah ibadah. Nah, ad-du'a'u huwa al-ibadah. Doa adalah ibadah. Berarti kalau doa itu adalah ibadah, berarti tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh kita memanggil suatu nama selain dari nama Allah. Naam, ya Allah. Naam. Ya Rahman. Ya Rahim, irhamna. Ya Ghaffar, ikfirna. Ikfirli. Ya Razzaq, urzuqna, dan seterusnya. Tidak boleh memanggil-manggil nama selain dari nama Allah. Naam. Tidak Abdul Qadir Jilani, tidak yang lain. Siapa yang melakukan seperti itu, berarti dia sama orang Nasara. Karena orang Nasara itulah yang dalam doa-doanya memanggil dan bermunajat kepada Nabi Allah Isa, yang mereka sebut Yesus. Mereka bermunajat kepada ibunya, yang mereka sebut sebagai Bunda Maria. Nah, kalau orang-orang yang memanggil, mengatakan ya Husain dalam doanya seperti orang Syiah, orang Rafidhah, ya tidak berbeda dengan, bahkan mereka lebih jelek ini orang Rafidhah. Nah, karena orang Nasara yang mereka panggil seorang Nabi, orang Rasul, ya, dia lebih mulia. Baik. Kita cukupkan bacaan kita dari Syarh Thalathatil Usul, kemudian pelajaran berikutnya. Gimana? Kalau kita buka pelajaran pagi jam 10 atau setengah 11, ada muhadir tidak? Hari Ahad. Nah, supaya jangan ada beralasan bilang sibuk kerja. Ada soal masa sekali sebutkan lah. Nah, para ada yang mengatakan pakai kerja setiap hari libur. Nanti marah Menteri Tenaga Kerja tidak dikasih. Nah, jam 10 kah setengah 11 sehingga kita bisa sampai duhur. Sudah duhur baru kita pulang. Hah? Ya? Yeah? Wah, tidak usah, saya tidak kita tidak menuntut kalau mulai pagi sampai duhur. Saya juga tidak mampu. Ya, sekarang satu jam. Ya, jam setengah 11 sampai setengah 12. Sudah itu persiapan pergi toilet, maaf, baru masuk waktu dulu. Hah? Nah. Ya. Hah? Hari Ahad, khusus hari Ahad. Nah, mau bawa ummahatnya boleh, ada hijab. Tinggal kita mau pelajaran apa? Fikih kah? Kita hanya baca kitabnya para ulama. Kitab-kitab singkat saja, singkat yang enak, yang cepat selesai. salat nadi. Kalau bisa salam seling ada, mungkin pekan berikutnya mungkin ada ustaz yang lain lagi, ustaz Mujahid kah atau Abu Nur ustaz siapa namanya, Abu Umair atau yang sudah bisa mengajar. Ya. Pekan depan bukan pekan depan besok. Apa yang bilang Pak JK? Ah. Gimana? Pekan depan? Oh iya, pekan depan sambil kita cari apa? Kitab-kitab yang ringkas. Tayyib, insyaallah. Pekan depan, hari Ahad depan, bukan besok. Kita mulai ta'lim jam berapa? Ya 10 lah atau lewat. Biasa kalau kita itu diumumkan jam 10 ya. Jam 10 lewat baru datang. Tayyib, supaya bisa kita ta'lim sama-sama. Ayo mahal. Nah, kalau perlu siapkan apa namanya keburung atau apa lah sudah supaya spes banget. Hah? Nah. Tetap menjaga protokol kesehatan semampu kita yang ada. Tawiyahwan barakallahu fiikum. Insyaallah mulai pekan depan nanti kita bicarakan kitab apa yang bagus. Kitab-kitab singkat saja yang kira-kira cepat selesai satu permasalahan. Salah jual beli. Antum tukang somil. Tapi anda jual beli? Jual beli kayu juga ni? Oh iya. Jual beli juga. Jual beli. Nah, pembahasan jual beli termasuk pembahasan yang cukup rumit juga. Ya. Tapi khair kalau memang disepakati tidak. Karena kita ini tidak ada satupun hari kecuali imma dia menjual ataupun membeli. Menjual atau membeli. Cuma memang di zaman ini masya Allah jual beli itu luar biasa. Di kamar saya. Nah, mau beli makanan tinggal ini. Beli pakaian, pokoknya tinggal dihubungi, beli pulsa, pokoknya tinggal dihubungi Abu Hudzaifah. Banyak. Nah, intinya layani orang dalam masjid, nama jual beli itu. Jadi kita ke pembahasan kita, ke kita berikutnya. Ad'iyah al-jami' as-sahih fi adhkari as-salati wa li'iyatiha. Pembahasan kita yang terakhir kemarin berkaitan tentang takbiratul janais, takbir jenazah yang sabit dari Nabi SAW ada berapa macam. Manajib apa Nabi lah, ada dua. Yang pertama 4 kali takbir dari hadisnya Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Jabir radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua 5 kali takbir dari hadisnya Zaid bin Warqam radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Baik. Kemudian ada yang warid dari sebagian sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mauquf. Mauquf. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya kalau para sahabat melakukan sesuatu dan itu berkaitan tentang ibadah itu kuat, karena para sahabat itu tidak mungkin apa ngarang-ngarang. Nah, tapi ahwat terlebih lagi kalau diketahui tidak ada yang menyelisihi, karena sudah maruf namanya ibadah itu tauqifiyah dan ini sholat tauqifiyah. Tapi sholat jenazah adalah ibadah. Nah, siapa yang sebut? Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berapa kali boleh takbir pada saat beliau mensolati jenazahnya Salim bin Hunayf? Berapa kali takbir? Hah? yang lima tadi sudah waktu dari Nabi SAW. Empat sudah datang dari Nabi SAW. Empat, lima ini marfu, jelas. Tanpa diragukan buat Nabi lakukan. Enam. Enam. Ini Ali bin Abi Thalib pernah memimpin solat jenazah, yaitu jenazahnya siapa? Sahal ibnu Hunayf radhiyallahu anhu. Enam kali takbir. Nah, kabar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ala jenazati Sahal ibnu Hunayf sittan. Waqala innahu badriyun. Ini akhraju Abdul Razzaq bisanadin sahih, kata beliau. Nah, baik. Kemudian dari Ali ibn Abi Thalib juga, bahwa saja beliau bertakbir kalau salat jenazah 6 kali bagi orang-orang Badar yang pernah hadir perang Badar, 6 kali. Kemudian 5 kali kepada sahabat-sahabatnya Nabi SAW, kalau ini kita tidak ragukan karena Nabi melakukannya 5 kali ya. Kemudian setelah itu kalau orang-orang biasa saja 4 kali kembalinya kepada nah. Kemudian juga Ibnu Mas'ud biasa takbir sampai 5 kali takbir jenazah. Juga Mu'adz Ibnu Jabal ya radhiyallahu anhu juga biasa sampai 5 kali takbir. Nah, ya 5 kali takbir ini tidak diragukan ya, bahwa ini apa? Sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal yang 6. Beliau tidak menyebutkan hadis marfu di sini kecuali perbuatannya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan sekali lagi, apa yang dilakukan oleh sahabat itu yang berkaitan tentang perkara ibadah itu kuat, karena ibadah itu tauqifiyah, tidak bisa dikarang-karang. Hanya mereka tidak melakukan kecuali sesuatu yang mereka paham, mereka ilmui dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berikutnya al-babul khamis, pembahasan yang kelima, al-isti'adatu, meminta apa namanya perlindungan. Itu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim di dalam salat sebelum membaca bismillah dan membaca suratul Fatihah. Baik. Beliau mengatakan i'lam bi anna al-isti'adzata qabla al-qira'ati ma'murun biha. Ilmuilah, ketahuilah, sesungguhnya al-isti'adzah itu mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim qabla al-qira'ati, sebelum membaca, ma'murun biha. Ini apa? Diperintahkan. Qala ta'ala, Allah berfirman, fa idza qara'ta al-qur'ana fasta'idh billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau itu hendak membaca Al-Qur'an, fasta'idh billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari gangguan syaitan yang terkutuk. Wa hiya mustahabbatun inda jamaahir ulama, dan ini hukumnya mustahabbah, sunnah di sisi mayoritas para ulama. Jadi ini ayat ini digunakan oleh para ulama dalil umum, baik di dalam solat ataupun di luar solat. Karena biasanya kita ini yang dipahami oleh kebanyakan dari kita, kebanyakan kaum muslimin di luar solat, ya tidak, di luar solat ketika dia mau membaca Al-Quran, kalau bahasa kita mau mengaji, baru bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Padahal ini juga berlaku di dalam solat, karena ini juga membaca apa? Al-Quran di dalam solat. Nah, fa idza qara'tal Quran fasta'idh billahi minasyaitonir rajim. Nah, kemudian sifatul isti'adzah, sifat al-isti'adzah, sifatnya artinya apa? Bunyi dan lafaz isti'adzah itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini lengkapnya. Beliau mengatakan ja'a min hadits Jubair bin Mut'im. Hadis ini dengan lafaz seperti ini datang dari hadisnya Jubair bin Mut'im wa Abi Umamah. Demikian pula Abu Umamah Zaid Sulaim bin Al-Jilan wa Ibn Mas'ud, dan juga datang dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la tahru min maqalib. seluruh hadis tadi tidak terlepas dari perbincangan pada sanadnya. Maksudnya ada orang-orang yang lemah pada sanadnya, tapi kelemahannya tidak sampai kepada yang lemah sekali. Ini bukan orang-orang yang doib jidda, bukan orang-orang yang kadzab, bukan orang-orang yang matruh, bukan. Ya. Di majmu'nya dengan keseluruhan, ya, jalan-jalannya hadis tadi yartaqi lil husni. Naik derajatnya terangkat menjadi hasan. Yang biasa disebut dengan hasan li ghairihi wallahu a'lam. Cuman kadang-kadangnya kalau banyak sekali, banyak jalan-jalannya, nah, bisa saja dikatakan hasan li dzatihi. Ya. Nah. Wa lafdhu hadithihim, dan lafaz hadis mereka bunyinya Allahumma inni a'udzu bika minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, wa qad sahha min fi'il Umar, dan perbuatan itu mengucapkan kalimat ini telah sahih dari perbuatannya Umar bin Khattab. Kalau tadi itu merupakan semua ya, yang disebutkan tadi sahabat yang dari Jubair bin Mut'im, dari Abu Umamah bin Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu, dengan jalan-jalan yang seru yang kata beliau dihasankan, dan telah sahih mauquf ini dari perbuatannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi majma'in min as-sahabah. Maksudnya beliau lakukan di tengah-tengah, maksudnya dihadiri oleh beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang mengingkari. Wa ani bin Mas'ud wa bin Umar radhiyallahu anhum, dan juga telah sahih kata beliau dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nah, maka asyarah penjelasan lafaz tadi qauluhu a'udzu billahi altaji'u wa a'tasimu billah, artinya a'udzu billahi altaji'u wa a'tasimu billah, ya, saya berlindung, ya, billahi, saya berlindung dengan Allah, saya berlindung kepada Allah, ya. Qaulu asy-syaitan ma'khudh min syatana, syaitan terambil dari kalimat syatana, wa huwa al-bu'd, artinya yang jauh, anil khair wal haq, yang jauh dari kebaikan dan kebenaran. Wasyaitan yutlaqu ala kulli mutamarridin aw 'atin min jinnin aw insin aw haywanin, dan kalimat syaitan itu diitlakkan, artinya dinamai, digelari, ala kulli mutamarridin aw 'atin, kepada siapa saja yang mutamarridin aw 'atin, mutamarrid yang apa, yang durhaka, yang apa namanya, au'atin, mutamarrid, au'atin maksudnya nakal ya, jahat ya, yang jahat. Nah, mutamarridin au'atin, ya, keras kepala, ala kulli mutamarridin au'atin min jinnin, baik itu jin au insin, ataupun manusia au haywan, ataupun hewan. Wal muradu bihi huna, dan yang dimaksud di sini, yang kita berlindung kepada Allah dari syaitan, al mutamarridu minal jinn, yaitu al-mutamarridu minal jin, yaitu apa? Jenis jin yang apa namanya? Yang jahat. Nah, yang jahat. Nah, di kadang-kalanya manusia juga dikatakan syaitan. Kadang-kalanya hewan juga syaitan. Ya. Nah. Faqulu ar-rajim al-marmi bis-syuhub. Artinya ar-rajim yang dilempari dengan asyuhub. Syuhub itu kalau bahasa kita meteor. Wattaridu min rahmatillah, yang diusir dari rahmat Allah. Hamzihi wasawisi, wasawisi maksudnya bisikan-bisikannya. Wasyiddati, wasyiddatu daf'ihi bil iwa'i, dan kuatnya. Naam. Untuk dia menjerumuskan orang. Wasyarri wal batil, juga hamzihi bermakna kejelekan dan kebatilannya, kejahatannya. Ya, ketika kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, saya memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk itu, yang enam, yang dilempari dengan apa, meteor, dan juga berlindung dari apa, ighwa'nya, yakni apa, penjerumusannya. Naam, wasyarri wal batil, dan juga berlindung dari kejahatan, kejelekannya dan kebatilannya. Itu makna apa? hamzihi. Nah, bisikan-bisikan jahatnya, bisikan-bisikan kejelekannya. Wa nafkhihi, nafkhihi kibrihi, kesombongannya. Li'anna al-mutakabbir yata'adham wa yajma'a nafsahu fa yahtaju ay yunfakh, ya. Naam. Nafkhihi, ya, maksudnya dari kesombongannya. Li'anna al-mutakabbir, kan orang yang sombong itu yata'adham, menganggap dirinya apa? Dirinya besar. Wa yajma'u nafsahu wa nafsah. Dia seolah-olah apa? Mengumpulkan dirinya sehingga dia merasa besar. Fa yahtaju ay yunfakh, sehingga dia butuh untuk ditiup. Ya. Annafa itu tiupan sebenarnya. Jadi kita berlindung dari apa? Tipuan-tipuan syaitan. Sehingga dengan itu seseorang bisa jadi sombong, merasa besar dirinya. Naam. Nafkhihi ay kibrihi. Nafkhihi ay ma yurqihi 'ala al-fami min asy-syi'r. Nafsi, dan juga berlindung dari nafsi. Apa itu nafsihi? Ay ma yurqi 'ala al-fam. Apa yang dilemparkan oleh syaitan ke mulut, minasy'ir berupa ucapan-ucapan syair, nyanyian-nyanyian. Jadi kalau ada menyanyi-nyanyi, berarti itu apa? Lemparan dari syaitan. Abdul Razak, ada menyanyi dari syaitan. Jadi yang menyanyi-nyanyi, ya? Naam. Nyanyian-nyanyian, syair-syair yang mengandung apa? Kejelekan. Syair-syair. Ya, syair, kalau bahasa kita syair, lagu-lagu ataupun puisi-puisi yang mengandung kejelekan. Naam. Tawallahu ala. Subhanallah, wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.